berjumpa. Terasa di hati biasa saja, tapi entah mengapa ku tak tahu sebabnya. Hatiku kangen pada dirinya. Aduh Bapak Pio, nyuwun tulung, anak lagi nandang buyung. Iyan awan gandrung-gandrung, iyan wengi tansah linglung, tergoda gadis begitu mancung. Kangen-kangen eling seliramu, saben dino selalu menggoda hatiku. Di sini jinda aku menanti, seliramu jadi pujaan hati. Singapura yang menggoda hatiku. Yang menggoda.